Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Telah kita masuki dari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Poin yang pertama, sebagai perkara yang akan membatalkan keislaman seseorang, yaitu asyirku fi ibadatillahi ta'ala, terjatuh ke dalam kesyirikan ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan pula bahwasanya nawaqidul Islam terji' ila kam umur. Pembatal keislaman itu kembali kepada berapa perkara? Pada 5. Apa saja? Bil qawl, bil amal, wa syak, wa tarq, ثم بالاعتقاد القول والفعل والشك والترك والاعتقاد. Pembatal keislaman ya, kembalinya kepada 5 perkara ini. Dan syirik bisa berupa ucapan, syirkul lafzi, syirik dalam masalah ucapan seperti bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia menjadikan tandingan Allah SWT dengan yang lainnya. Laulallahu wa fulan, masyaallahu wa syi'ta. Maka ini termasuk dari lafaz syirkiyah. Atau syirku an-niyah, syirik dalam i'tiqad, keyakinan, itu syirku an-niyah, syirku iradah, yang dia menunjukkan dengan kehendaknya, dengan niatnya dalam melakukan suatu ibadah, mengharap selain wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dari solatnya, dari puasanya, zakatnya, ataupun dari menuntut ilmunya. Dia tujukan hal itu ya, bukan untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk syirku al-i'taqad, syirku niyya, syirku al-irada, ataupun syirku al-fi'li, syirik dengan perbuatan, yang hal itu wadih ya, jelas antum ketahui bagaimana perbuatan-perbuatan yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan telah kita sebutkan pula bahaya kesyirikan, sehingga kenapa syirik didudukan oleh para ulama, dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala sebagai poin yang terbesar yang akan menghapuskan keislaman seseorang, keimanan seseorang. Antaranya 6 atau 7 bahaya dari kesyirikan. Bahwasanya syirik a'zamu dhanbin usiyallahu bihi, syirik adalah dosa yang paling besar yang Allah SWT dimaksiati dengannya. Lian Allah khalaqaka wa razaqaka wa mudabbiraka wa an'aka bi ni'amin. Allah SWT yang telah menciptakan engkau, mengatur engkau, yang memberikan rezeki kepada engkau, dan yang lainnya. Maka dengan hak ini yang seharusnya Allah SWT dimurnikan dalam beribadah kepadanya, kemudian seseorang terjatuh dalam syirik, maka sungguh ini adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar dengan perbuatannya ketika dia memalingkan ibadah kepada selain Allah SWT. Sebagaimana telah kita lalui fatwa dari Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang kata beliau rahimahullah ta'ala, kama anna tawhid min a'zami al-hasanat adami as-salah wa adami wa kadhalika syirk min a'zami as-sayyi'at wa a'zami al-fasad wa a'zami adh-dhulmi. Sebagaimana tauhid adalah seagung-agungnya kebaikan dan sebesar-besarnya kemaslahatan kebaikan, demikian pula perkara yang terbesarnya dari keadilan, seadil-adilnya perkara, maka itu adalah tauhid. Maka demikian pula bahwasanya syirik min a'zami sayyi'at, dari kejelekan yang paling besar, dan juga wa'adhamil fasad, kerusakan yang paling besar pula, dan wa'adhamil zulmi, kezaliman yang paling tinggi, yang paling zalim. Sehingga dengannya sebagai perkara yang paling berbahaya yang akan mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Kemudian perkara yang perlu kita ketahui pula dari pembahasan kesyirikan, bahwasanya para ulama masyhur dalam kitab-kitab mereka membagi bahwasanya syirik terbagi dua. Ya. Sebagaimana sering kita lewati, pembagian syirik terbagi menjadi dua. Apa saja? Syirkun akbar dan juga syirkun asghar. Ya, syirik besar dan juga syirik kecil. Apa definisi syirik besar? كل شرك أطلقه الشارع ويخرجه أو يخرج صاحبه من الملة. سبوتاً للشيخ الوثيمين رحمه الله تعالى dalam fatwanya syirik besar, itu bisa juga dilihat dalam syarah al-usul tsalatsah. Kata beliau bahwasanya syirik besar ada setiap kesyirikan yang disebutkan oleh syariat, oleh Allah SWT, demikian pula melalui lisan Rasulnya dalam Al-Quran ataupun hadis, disebut sebagai kesyirikan dan mengeluarkan pelakunya dari keislaman, dari agamanya, maka disebut syirik besar. Adapun syirik kecil disebutkan pula oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Syarah Usul Tsalatsah, demikian pula oleh Lajnah Ad-Da'imah, bahwasanya syirik kecil adalah kullu syirkin atlaqahu syari bihi wa huwa dhari'atun wa wasilatun ila syirkil akbar. Setiap syirik, perbuatan yang dinamakan oleh syariat pun sebagai syirik, tetapi hal ini sebagai wasilah, perantara yang menghantarkan kepada syirik besar, ya, menghantarkan kepada syirik besar. Dan dalil atas dua pembagian ini, dua pembagian syirik itu menjadi syirku atau syirkul akbar dan syirkul asghar, tentunya hal itu ma'ruf dari apa yang telah dimuat pula di sini oleh Asy-Syaikh rahimallahu taala di surat An-Nisa ayat yang ke-48 dan juga surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Di sini dicantumkan oleh Asy-Syaikh rahimallahu taala menunjukkan sebagai dalil adanya pembagian syirik besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini adalah syirik besar. Demikian pula innahu may yushrik billahi faqad harama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ini pun menunjukkan syirik besar. Karena konsekuensinya ketika seseorang terjatuh padanya mengeluarkan dia dari keislamannya, teranggap sebagai kafir, oleh karena itu tidak diampuni dosanya oleh Allah SWT dan tempatnya di neraka. Ya, tempatnya di neraka, dia kekal di dalamnya. Demikian pula yang menunjukkan adanya syirik kecil datang dalam hadis Mahmud ibn Labib radhiyallahu ta'ala anhu dalam musnad al-Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar." Qalu, "Wa ma asy-syirkul asghar?" Qala, "Ar-riya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya dari perkara yang aku khawatirkan menimpa atas diri kalian yaitu syirik kecil." Kemudian kata para sahabat, "Apa itu syirik kecil wahai Rasul?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya." Syirik kecil adalah riya. Beramal, beribadah yang melihat atau ingin dilihat oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam rangka ta'asyan wa iktida'an supaya dicontoh, diikuti, tetapi untuk dipuji, disanjung, tetapi diketahui dari amalan-amalan yang dia lakukan. Yang makinnya adalah riya. Diambil dari kata ra'a, yang ingin dilihat oleh orang lain, bukan ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya. Maka disebut sebagai syirkul asghar, syirik kecil. Dan di sana pula para ulama masyhur membagi atau menyebutkan al-faruq atau al-fawariq baina syirikil akbar wa syirikil asghar. Perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Setelah tadi dua pembagiannya, kemudian definisinya, dan juga dalil yang menunjukkan atas dua pembagian tersebut. Ya, dari syirik besar, ingat tadi di sini disebutkan oleh Syekh sendiri di surat An-Nisa dan juga Al-Maidah. Adapun dalil syirik kecil dalam hadis siapa? Mahmud ibn Labib. Riwayat siapa? Al-Imam Ahmad. Riwayat Al-Imam Ahmad ini yang terpenting, ikhwan. Dicatat. Dalil yang menunjukkan adanya pembagian syirik menjadi syirik kecil, hadis Mahmud ibn Labib dalam musnad Imam Ahmad. Tadi, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar." Qalu, "Wa ma asy-syirkul asghar?" Qala, "Ar-riya." Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian fawariq baina asy-syirkil akbar wa asy-syirkil asghar. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ini sudah sering kita lalui. Apa yang pertama? Siapa yang menyebutkan? Tanya. Tanya bahasan. Yang pertama bahasanya syirkul akbar yukhriju sahibahu minal millah. Wasyirkul asghar la yukhriju sahibahu minal millah. Syirik besar akan mengeluarkan pelakunya dari agama ini, dari keislamannya. Tetapi syirik kecil tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Dan yang kedua, syirkul akbar yuhbitu jami'al a'mal, syirkul asghar yuhbitul a'mal alladhi khalatahu faqat. Alladhi khalatahu faqat. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Surat An'am. Demikian pula surat Az-Zumar. Lain asyrakta layhabatanna amaluk. Syirik besar menghapuskan seluruh amalannya. Adapun syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang tercampur dengan riaknya saja, ya, dengan syiriknya saja. Sudi dia sholat, ya, tercampur dengan riya, ingin dilihat oleh orang lain, ya, dalam sholatnya, maka akan hapus amalan sholatnya. Umumnya dia sholat zuhur, ingin dilihat orang lain, tetapi sholat maghrib tidak. Dia tujukan ingin dilihat oleh Allah sunnah tersembata, maka yang hapus adalah sholat zuhurnya. Atau dia bersedekah 100 ribu, ingin dilihat oleh orang lain, dipuji, disanjung, ya, maka hapus amalannya seperti ini. Ya, kemudian dia bersedekah 50 ribu, ikhlas karena Allah SWT, mengharap wajah Allah SWT, maka ini yang tidak terhapus. Ya, jadi yang terhapus, yang tercampur syiriknya saja, ini riaknya saja. Hadis yang ketiga. Syirkul akbar yakhrudu sahibuhu finnar. Syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka. Wa in mata ala dharik, wa in mata ala dharik, kalau dia meninggal di atas kesyirikannya, ya, dengan catatannya itu, pelaku syirik besar dia kekal di neraka kalau dia meninggal di atas kesyirikannya. Wasyirkul asghar tahta masyiatillah azza wa jalla, atau la yukhridu sahibuhu finnar, ya, tidak mengkalkan pelakunya. Tetapi tentunya di bawah kehendak Allah SWT, tahta masyiatillah azza wa jalla. Rabi' yang keempat. Yang keempat, ikhwan. Yang keempat, ada yang menambahkan? Syirkul akbar yuhillu al-mal wal-nafs, wa syirkul asghar la yuhillu al-mal wal-nafs. Syirik besar menghalalkan jiwa dan harta seseorang, tentunya penguasa yang berhak untuk merampas hartanya dan menumpahkan darahnya melalui algojo-algojonya. Tetapi syirik kecil tidak, ya, syirik kecil tidak menghalalkan harta dan darah seseorang. Khamis yang kelima. Lima, satu lagi. Terima kasih. Syirkul akbar la yughfaru sahibuhu illa bitaubah qabla mautihi. Pelaku syirik besar tidak akan diampuni kecuali dia bertobat sebelum matinya. Bertobat sebelum matinya. Pelaku syirik besar tidak akan diampuni kecuali dia bertobat sebelum matinya. Wa amma syirkul asghar tahta masyiatillah azza wa jalla. Adapun syirik kecil di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a azabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya, dan jika Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Di antaranya 5 perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Diulang akhir rezeki. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Pembahasan berikutnya yang perlu kita ketahui pula, kenapa bahwasanya syirik merupakan dosa yang paling besar yang Allah SWT dimaksiati dengannya, bahkan sebagai poin yang besar pula yang akan menghapuskan keislaman seseorang. Bahwasanya syirik yakunu fir rububiyyah wal uluhiyah wal asma' wa sifat. Telah kita sebutkan tadi bahwasanya syirik terbagi terkadang fil alfaz wal af'al wal i'tiqad. Ada syirik yang terjadi pada ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan dan i'tiqad-i'tiqad. Demikian pula bahwasanya syirik terjadi dalam perkara rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat. Apa contohnya syirik yang terjadi dalam rububiyah? Siapa yang mungkin? Syirik dalam rububiyah seperti apa? Sudah kita sering lewati ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Di antaranya seseorang meyakini ada pemberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla alladhi razaqana. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Maka ini salah satu dari bentuk syirik fir rububiyyah, yaitu memalingkan perbuatan-perbuatan yang itu hanya Allah SWT yang melakukannya. Ya, dia yakini hal itu ada selain Allah SWT yang mampu melakukannya. Tadi daturan, pemberian rezeki, penciptaan, penghidupan, mematikan dan yang lainnya, dari berbagai macam perbuatan yang hal itu tidak bisa melakukannya kecuali Allah azza wa jalla, ya. Ataupun hujan dan yang lainnya. Maka ini terjatuh dalam syirku fir rububiyyah, syirik dalam permasalahan rububiyah. Demikian pula syirik dalam uluhiyah. Apa contohnya? Ya, karena rububiyah tadi af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah SWT yang wajib untuk kita murnikan, hanya Allah SWT yang mampu melakukannya, tidak ada yang lainnya menandingi Allah SWT fi af'alihi, dalam perbuatan-perbuatannya. yang syirik dalam uluhiyah. Apa contohnya? Akan disebutkan nanti oleh Syekh di sini, yaitu dengan memalingkan salah satu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah SWT, baik itu dari khauf, raja, tawakkul, isti'anah, nazar, wadzabh, wa ghairu dzalik min anwa'il ibadah, dia palingkan kepada selain Allah SWT, maka ini terjatuh dalam syirik uluhiyah. Uluhiyah yaitu peribadahan. Kita meyakini bahwasanya ibadah itu hanya ditujukan, diperuntukkan untuk Allah SWT. Maka jikalau ibadah tersebut diperuntukkan juga kepada selain Allah, itu terjatuh pada syirik al-uluhiyah, syirik dalam permasalahan ibadah, ya, perbuatan kita. Kalau rububiyah adalah perbuatan Allah yang harus kita murnikan, hanya Allah yang melakukannya, tidak ada tandingan, serikat bagi Allah SWT. Tapi kalau syirik uluhiyah atau uluhiyah adalah perbuatan kita yang harus kita tujukan semata untuk Allah SWT. Iya, salat ibadah. Perbuatan siapa? Perbuatan kita. Ya, yang harus kita murnikan untuk Allah SWT. Tidak boleh untuk yang lainnya. Menyembelih ibadah. Perbuatan siapa? Perbuatan kita. Maka tujukan ya, penyembelihan kita ini untuk Allah SWT. Tawakkal, perbuatan kita yang itu harus ditujukan untuk Allah SWT semata. Itu bedanya ya. Jadi kalau rububiyah adalah perbuatan-perbuatan Allah, kalau uluhiyah adalah perbuatan kita yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh kepada yang lainnya. Kemudian syirik fil asma wa sifat. Apa contohnya yang lain? Gantian. Contoh syirik dalam asma wa sifat. Contohnya ikhwan. Apa contohnya? Subhanallah, bermanfaat nanti antum ditanya. Pak, jangan syirik ya. Syirik itu di mana saja atau apa saja? Sehingga antum nanti mampu menerangkan, mengarahkan syirik dalam masalah ini. Contohnya seperti apa syirik dalam asma wa sifat? Sehingga tidak mungkin seseorang menjadi muwahhid, ahlu tauhid, melainkan setelah dia tahu lawannya, syirik. Ya, sehingga dia tidak terjatuh ke dalam lawannya. Alladhi huwa syirik. Sehingga dia sebagai seorang muwahhid. Wa antum al-muwahhidun. Ya. Masjidnya masjid al-muwahhidin, radionya al-muwahhidin. Dia faham tentunya permasalahan at-tauhid. Dan senang. Ya. Berdoa dengan menyebut nama lain atau berdoa meminta dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya fulan, wa ya allan, dan yang lainnya. Dia kedepankan dalam doanya bukan dengan nama Allah SWT ataupun sifat-sifatnya, tetapi dengan nama yang lainnya. Atau dia memberikan nama yang itu bukan nama Allah SWT. Dan syirik dalam asma wa sifat, kata para ulama diantaranya Ibn Taimiyah, demikian pula Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, ada dua. Syirik dalam asma wa sifat ada dua. Yang pertama syirku ta'til. Syirku ta'til. Syirku ta'til adalah ta'tilu dzatir rabbi azza wa jalla. Syirik ta'til adalah syirik penolakan. Itu menolak zat Allah subhanahu wa ta'ala, meniadakan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hal ini terjadi kepada Fir'aun. Dengan dia mengatakan wa qala ana rabbukumul a'la. Allah SWT sebutkan tentang keangkuhan Fir'aun, qala ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Yang menafikan Allah subhanahu wa ta'ala hanya sebagai keangkuhan, kesombongan ketika dia mengatakan ya Haman ibni li sarhal la'alli ablugul asbab asbab as-samawati fa'attali'a ida ilahi Musa. Wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi, menara-menara yang tinggi, agar aku sampai kepada pintu-pintu langit, sehingga aku mampu melihat Rabbnya Musa, ilahnya Musa. Ini semua sebagai inadan wa takabburan, kesombongan Fir'aun, sehingga dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Demikian pula di surat Asy-Syu'ara Allah sebutkan tentang perkataan Fir'aun, qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Kata Fir'aun, apa itu rabbul alamin? Mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Demikian pula di surat Al-Qasas Allah sebutkan pula dengan pengingkaran ta'til Fir'aun terhadap zatul rabbi azza wa jal, zat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan firman-Nya wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata, wahai para pembesarku, aku memandang tidak ada bagi kalian ilah selainku. Ya, tidak ada sesembahan selainku, kata Fir'aun. Menunjukkan bahwasanya dia menolak ta'til dzatir rabbi azza wa jalla. Dan yang kedua, syirik dalam asma wa sifat, yaitu syirkut tamthil, syirik penyerupaan. Yang mana syirik penyerupaan terbagi dua. Yang hal ini terjadi pada al-mumathirin, al-mumathilah, mereka-mereka yang menyerupakan Allah SWT, terjatuh ke dalam tamthil. Imma tamthilul khaliq bil makhluq, menyerupakan al-khaliq Allah SWT dan makhluk. Yang ini terjadi pada siapa? Menyerupakan al-khaliq dan makhluk terjadi pada ahli tamthil. Ya, ahli tamthil, mereka-mereka mumathilah yang menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Kata mereka, tangan Allah SWT seperti tangan kita, ya wajah Allah seperti wajah kita. Terus ya, mereka serupakan sifat-sifat Allah SWT ataupun nama-namanya dengan makhluk ya. Maka ini tamthil al-khaliq bil makhluk. Atau yang kedua, tamthilul makhluk bil khaliq, menyerupakan makhluk dengan al khaliq Allah SWT. Terjadi pada siapa? Terjadi pada? Nah, kalla. Nabi Isa tidak terjadi dalam hal ini. Terjadinya pada Nasara. Terjadinya pada Nasara. Itu ketika orang-orang Nasara menyerupakan Nabi Isa dengan Allah SWT. Menyamakan Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah tsalitsu tsalatsah, kata mereka Allah SWT termasuk dari yang tiga. Maka semua batil, syirik dalam asma wa sifat.